Aku bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum yang masalah yang kini bunuhku secara perlahan. Dan kau selalu menghindar dari aku yang selalu mencoba ungkapkan semua lewat kata mata ini. Ternyata maafmu tak pernah pantas untukku. Kau anggap aku tak ada dan kau tak pernah. believe.